tertutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka itu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mampu. Warna pelangi di dalam hati, sejenak puluh tergeni menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci yang beranjak aku terdiam sepi. Karena panas cinta menusuk jantungku, ucapkan matahariku puisi tentang hidupku yang sedih.